Bagaimana menyikapi ikhwan yang tidak jelas mauqifnya terhadap Fitnah Dzulqarnain? Kadang bergaul ke sana dan kadang bergaul ke sini. Ini sana sini. Apakah Dzulqarnain CS juga mendukung Muhammad al-Imam? Orang seperti ini disampaikan, dinasihati. Kalau dia jahil, kalau dia tidak mengerti, sampaikan nasihat para ulama. Namun apabila dia bermudah-mudahan tetap seperti itu, tinggalkan. Tidak ada manfaat, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Meskipun dia memberi manfaat kepadamu dalam perkara dunia, namun dia memudaratkan kamu dalam urusan akhirah. Nah, alaikum bi tariqis salaf wa la tastawhish bi qillati salikin. Berjalan bersama dengan jalannya para ulama salaf. Jangan merasa takut dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atasnya. Alhamdulillah kita bahagia dengan sunnah. Ya, kita tidak ingin dirusak dengan berbagai macam fitnah, penyimpangan, ya, yang menyebabkan seorang waliyadzubillah hari akhirnya menjadi su'ul khatimah. Ini sangat buruk. Kita tidak ingin seorang mati sebagai ahlul bid'ah, seorang mati sebagai orang menyimpang waliyadzubillah. Nah, pelihara diri itu lebih afdal. Jaga diri kita. Ada orang-orang yang mereka tidak mendengarkan nasihat, mereka terus membiarkan dirinya bermudah-mudahan dalam pergaulan, maka tinggalkan setelah diberikan nasihat kepada mereka. Dan para pengikut Dzulqarnain biasanya mereka membela Muhammad al-Imam. Saya masih tidak habis pikir, ya, dengan alasan apa Muhammad al-Imam al-Ikhwani dibela. Tidak habis pikir. Dengan alasan apa? Seorang yang membaca wasiqah, perjanjian yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam bersama dengan Syiah Bejat Abdul Malik al-Houthi, isinya adalah kekufuran. Isinya adalah kekufuran, penyimpangan. Mengatakan kepada orang-orang Syiah, agama kita satu, Rabb kita satu, Rasul kita satu, Nabi kita satu. Kita hanya berselisih dalam perkara-perkara furu'. Ini siapa yang mengatakan dari Ahlus Sunnah? Mereka mengatakan itu kan terpaksa Muhammad al-Imam. Muhammad al-Imam sendiri mengatakan dia tidak terpaksa. Muhammad al-Imam mengatakan dia tidak terpaksa. Gimana kamu mengatakan dia terpaksa? Kalaupun benar bahwa itu keterpaksaan, syurutul ikrah itu ada. Apa syarat-syarat mukrah seorang yang dikatakan terpaksa? Tidak mungkin bagi dia meninggalkan ma'bar. Mungkin, sangat mungkin. Ya. Oleh karena itu Yahya al-Hajuri, pimpinan kelompok Hajuriyah, Hajawirah, ya, yang para pengikutnya sudah bingung mencari syekhnya ini. Yahya al-Hajuri dengan keburukannya, penyimpangannya, kesesatannya, tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam. Menandatangani wasiqah kufriyah. Tidak pernah melakukan itu. Bahkan rela perang. Ya. Sampai diblokir ketika itu. Hampir 2 bulan. Nah, tidak ada perjanjian kufur. Muhammad al-Imam, ya, belum lagi diperangi, masih ancaman-ancaman yang memungkinkan bagi dia untuk menghindari. Dan Masya Allah, Ahlus Sunnah itu banyak. Ahlus Sunnah banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Justru menandatangani wasiqah kufriyah, akhirnya menyebabkan semakin lemahnya barisan Ahlus Sunnah. Ya. Termasuk di antara sebab yang menyebabkan kelemahan Ahlus Sunnah di negeri Yaman ini, Muhammad al-Imam. Lalu kemudian adanya orang-orang yang membela Muhammad al-Imam dari sebagian masyayikh, ini juga sangat disayangkan. Ya. Terlebih lagi ketika waliul amr, penguasa Yaman yang berstatus sebagai presiden resmi di negeri Yaman, telah mengajak rakyat Yaman untuk berjihad. Istinfar. Wa idza stunfirtum fanfiru. Kalian diperintahkan untuk berjihad kalian. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jihad bersama waliul amr. Jihad bersama waliul amr. Bersama penguasa negeri. Dan ini yang terjadi di negeri Yaman. Dalam kondisi penguasa negeri merasa dirinya lemah, maka meminta bantuan. Turunlah Arab Saudi. Ya, dengan perintah dari Raja Salman hafizahullah ta'ala, dan para ulama Ahlus Sunnah memuji sikap Arab Saudi dalam hal ini dan negara-negara teluk yang lainnya, dan menganggap bahwa sikap ini adalah merupakan bentuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang meninggal diharapkan mati dalam keadaan syahid. Ini sikap para ulama. Para ulama telah berfatwa sampai mufti kerajaan Arab Saudi memfatwakan jihad. Amalan ini adalah amalan jihad. Masih saja mereka, Muhammad al-Imam dan yang semisalnya, mengatakan ini peperangan karena perebutan kursi, katanya. Karena perebutan kursi. La haula wala quwwata illa billah. Kata Muhammad al-Imam, kalau al-Hudhiyah masuk ke Yaman Selatan, imbatih tiharab kalian. Artinya jangan melakukan perlawanan. Masya Allah. Mau dibiarkan Houthi berkuasa? Dibiarkan Houthi berkuasa? Kamu belum dipenggal karena kamu, mereka menganggap kamu itu lemah. Sudah ditekan, apa, sudah diikat dengan penanda tangan dan wasiqah kufriyah. Sehingga bagi mereka itu bukan ancaman. Tapi nanti setelah berkuasa, kalau mereka berhasil menguasai Yaman, maka Yaman akan menjadi Iran yang kedua. Dan apabila dikuasai oleh Houthiyah, sangat berbahaya bagi negara-negara yang ada di sekitar, termasuk negara Arab Saudi. Termasuk negara Arab Saudi yang dikunjungi oleh kaum muslimin, yang di sana terdapat dua tanah haram. Bisa dibayangkan kalau kemudian negeri Arab Saudi ini ya, dirongrong oleh orang-orang Syiah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu yang tidak diinginkan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada alasan untuk membela Muhammad al-Imam. Mereka membela Muhammad al-Imam pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Naam. Tidak ada dalil sama sekali, tidak ada burhan. Wallahul musta'an. Sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله